panik suaminya. Suami saya, Ustaz, kenapa suami ibu? Sebentar lagi pensiun. Rumah belum punya. Cicilan banyak yang belum lunas. Kreditan masih numpuk. Anak kecil-kecil, belum besar. Yang besar belum pada punya kerjaan. Belum menikah. Bagaimana? Menderita. Kapan ibu pensiunnya? 2 tahun lagi, Ustaz. 2 tahun lagi. Kenapa pensiun 2 tahun lagi, sengsaranya dari sekarang? Siapa tahu minggu depan meninggal? Nah, tambah tegang ya. Padahal memangnya Allah pelit kepada pensiunan? Pensiunan juga kan Allah yang menjamin. Ya, ibu, bapak, maaf ini ya, kita harus terlatih untuk bukan menyederhanakan masalah, itu juga tidak tepat. Memproporsionalkan masalah. Apa sih rumusnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.